Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, wujuhun yawma'idhin na'imah. Wujuhun yawma'idhin na'imah hasanah lisa'iha fid dunya bitta'ah radiyah fil akhirati lamma ra'at thawabah fi jannatin 'aliyah hissan wa ma'nan la yusma'u bil ya'i wat ta'i fiha laghiyah ay nafsu dhati lagwin ay hadayanin minal kalam fiha 'ainun jariyah bil ma'i bima'na uyun fiha sururun marfu'ah dhatan wa qadran wa mahillan wa akwabun aqdahun la ura laha mawdu'ah ala hafatil uyuni mu'addatan li syurbihim wa namariqu wasa'idun masfufah ba'duha bijambi ba'din yustanadu ilaiha wa zarabiyu husutu tonafisa laha khomlun mabsusa mabsutotun afala yang zuruna ay kuffara makkah nadhura tibarin ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat ay busitat fayastadiluna biha ala qudratillahi ta'ala wa wahdaniyatihi wa suddirat bil ibili li'annahum ashaddu malabisata laha min ghairiha ashaddu mulabasa ashaddu mulabasatin laha li'annahum ashaddu mulabasatin laha min ghairiha fadhakkir hum fadhakkir ada kalimat baqauluhu sutihat hilang di waqauluhu sutihat zahirun fi dhahara fi annal ardi fi annal dihilangkan itu ya berarti dari kitab kuning antum kayaknya yang menasakh kitab kuning tersebut berpemahaman bumi itu bulat karena ini tentang bumi bulat atau bumi itu datar flat earth atau round earth nanti kita bahas dhahara fi annal ardi sithun zahirun fi anna al-ardha sathun zahirun fi anna al-ardha sithun sathun sathun sathun wa alayhi ulama usyara' masih ada zahirun fi anna al-ardha sathun wa alayhi ulama usyad la karrata ulama apa syar syara' baca aja jangan syar to syar enggak kedengeran lainnya. Ya, terus. La kurrata kama qalahu ahlul hay'ah. La kurrata. Wa illam yanqut. Wa illam yunqis atau ya yunqis atau yanqus boleh. Wa illam yanqus ruknan min arkani syar'i. Yunqis taib ruknan min arkani syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedikit tentang tafsir Al-Jalalain. Pada kemarin setelah kajian kitab Syarah Sunnah, Ustaz Abu Sama sempat kita bertemu ngobrol agak lama sedikit ya. Beliau menceritakan kalau di kajian di Thariqul Huda pernah ya sebulan sekali kalau enggak salah Ada ikhwan yang bertanya tentang bagaimana pendapat antum tentang tafsir Al-Jalalain. Ya, ada di sini yang nanya itu? Hah? Hah? Tentang tafsir Jalalain? Oh, gitu. Ya. Beliau tidak tahu kok di sini ada kitab adik-kajian kitab tafsir. Ya, enggak ngajarin tafsir. Tapi enggak ada, maksudnya ikhwan enggak ada yang nanya gitu. Ah. Tapi mungkin ada yang salah paham. Nah, jadi beliau kabarkan itu dan sebagai preventif saja supaya enggak disalahpahami sama teman-teman Torik. Ya. Kemudian ada yang memberitahukan bahwasanya di sini kajiannya kan? Ada yang memberitahukan maksudnya secara personal? Secara personal, beliau bilang ada yang memberitahukan di sini ada kajian tafsir Jalalain. Ya. Itu kalau nggak salah sebulan lalu, kuri, ya? Mungkin sebulan lalu? Awal bulan ini, ya 3 mingguan ya. Ya setelah beliau diberitahu seperti itu, beliau sampai anak kepikiran gitu. Maka takutnya nanti ada apa-apa, beliau bilang ke Anas seperti itu. Nah, jadi ini juga sebagai keterangan supaya enggak disalahpahami sama jemaah di Torik juga. Kenapa kita pakai tafsir Al-Jalalain? Dan beliau juga yakin bahwasanya maksud kita belajar Al-Jalalain di sini bukan apa-apa melainkan mengambil faedah darinya. Dan beliau juga telah mengkhatamkan juga tafsir Jalalain sebelumnya, ya di pondoknya dulu. Ya. Kalau antum lihat skema dari kajian kita Selasa dan Kamis, ya walaupun antum mungkin nggak menyadari, ya Selasa ini Asy'ari, Kamis ini Ahlus Sunnah. Sadar nggak? Atau baru sadar? Atau sadar cuman nggak sadar? Ya. Selasa ini Asy'ari, ya tafsir Jalalain Ajaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti. Asy'ari dulunya Imam Asy'ariyah, Al-Waraqat, Al-Juwayni, buh itu Imam besar Asy'ari. Ya. Nah, sadarin nggak itu? Ibaratnya Jalalain ini kayak Waraqat, penulisnya sama-sama Asy'ari, dan tetap ada sesuatu di balik itu gitu loh, ya. Dan pengampunya mesti Ahlus Sunnah supaya tidak terjerumus gitu kan. Jadi Selasa ini tafsir Jalalain Asy'ari, Al-Waqad aslinya Asy'ari, dan Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau Ahlus Sunnah dan menjelaskan beberapa hal dalam Al-Waqad yang mungkin menurut beliau, menurut Ahlus Sunnah perlu dibahas sedikit gitu kan. Begitu. Dan mungkin aja di beberapa jemaah Torik, ya memang ada yang lo kok kajiannya Jalalain kemudian curiga. Ya sebenarnya nggak perlu curiga dulu karena logikanya apa mungkin masuk ke Torik kajian yang mengajarkan kebidahan, nggak mungkin. Tapi kemudian diintegrasikan Kamis dengan Al-Qa'id Al-Muthla, itu betul-betul ya kena di sini juga kan, sebagaimana telah terbukti di antum telah menyaksikannya kalau mengikuti dari awal ya. Kemudian Syarah Kasyfus Syubhat, ya kan, dua-duanya Qa'id Muthla dan Syarah Kasyfus Syubhat itu kenceng dalam membantah. Jadi ibaratnya Selasa ini kita lihat kemudian kita bantah pada Kamis gitu sebenarnya. Ya sadarin nggak, baru sadar sekarang Asy'ari Selasa, Kamis jadi Ahlus Sunnah. Dan apapun apa yang kalau misalnya lihat atau pandang di Jalalain ini ada sesuatu yang perlu diungkap dari kebatilan atau penyimpangan, ya kita ungkap kan. Nah begitu. Jadi insyaallah sih enggak ada, insyaallah desas-desus insyaallah ya. Enggak ada kan ya? Enggak ada. Walaupun ada mungkin bagi orang-orang yang ngaji kitab enggak tapi bicara iya, provokasi di grup iya, ya kan? Kadang-kadang di antara kita entah kalau di Torik ya, tapi di banyak masjid atau komunitas sama ahlu sunnah suka memprovokasi, ayo belajar tauhid, belajar akidah, belajar manhaj. Ya. Tapi ketika ada pelajaran kajian kitab tentang akidah atau manhaj, mereka termasuk orang-orang yang gaib. Iya, hadir ketika nyindir orang di grup, tapi gaib di majelis. Ini kaburamaktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Padahal enggak kerja, maksudnya enggak di waktu kerja. Ya begitu. Nah, begitu ya. Jadi insyaallah tetap bermanfaat dan al-jalan ini termasuk bermanfaat. Memang tidak recommended bagi yang pemula sekali karena antum saksikan juga perkara nahwu ada qiraat kadang-kadang ya. Kemudian hal-hal yang perlu dikorek lebih lanjut. Dan untuk mengajarkannya memang enggak semua dari asatidzah punya kapabilitas mengajarkan al-jalan lain. Enggak semuanya. Maka telah terbukti insyaallah. Dan kalau misalnya ada beberapa ikhwan yang mempertanyakan, jelaskan ya bahwasanya insyaallah yang ada di majelis jalan lain insyaallah makin tinggi imannya insyaallah ya, enggak menjadi ahlul batil insyaallah ya para mahu. Masyaallah ana jazakallahu khaira telah membuat hidup ana lebih hidup ya, beliau telah berkunjung kemarin Jumat ziarah ke rumah ana masyaallah. Ya. Ana terakhir diziarahi sama orang teman-teman Torik itu terakhir Pak Abu Ja'far. Di mana sekarang? Ini sakit, hasyafahullah. Sejak lama ya? Hah? Iya. Beliau sakit. Satunya lagi ini yang perlu ya, dikembalikan ke majelis taklim ya. Jangan sampai ini kajian foundernya ya malah hilang. Ya gitu ya. Taip, gitu aja ya. Kemudian ikhwah, kita lanjut ke ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah." Wujuh, wajah-wajah. Wajah-wajah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, wajah itu seringkali menjadi perwakilan untuk satu fisik atau satu jiwa. Wajah-wajah yauma idzin pada hari itu na'imah. Na'imah maknanya di sini maknanya hasanah. Na'imah hasanah. Wajah-wajah ketika itu bagus sekali. Sebabnya karena dalam ayat Allah taala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Lisa'iha radiyah. Lisa'iha fid dunya bitta'ah. Karena sa'i di sini amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwasannya kerjaannya, perbuatannya, amalannya akan terlihat ya, di hari ini nanti. Lisa'iha fid dunya bita'ah. Karena perbuatan ha. Ha di sini kembali ke? Kemana? Wujuh. Lisa'i tilkal wujuh. Nah berarti ini wujuh tersebut takbir untuk mengungkapkan person, orang-orang. Ya kan? Di sini wujuhun yauma idzin na'imah. Na'imah sifat untuk wujuh, bukan sifat apa? Khabar. Jika kita bilang wujuh itu adalah mubtada, jika kita bilang wujuh itu mubtada. Wajah-wajah pada hari tersebut hasanah na'imah. Li sa'yi tilkal wujuh. Ya. Karena perbuatan orang-orang tersebut fid dunia dalam di dunia dengan ketaatan. Radhiya, wajah-wajah tersebut, orang-orang tersebut ridha fil akhirah. Lamma ra'at thawabahu, ketika melihat ganjaran buat mereka, pahala buat mereka, ganjarannya. Perhatikan di sini lam di lisa'iha itu semakna dengan ba, yaitu bisa'iha radiyah, yaitu radiyatun bisa'iha, ridha dengan sebab amalannya di dunia, yaitu ketaatan. Ya, lam di sini semakna dengan ba sababiyah, ridha dengan sebab. Ya, jadi senangnya kita di akhirat nanti dan menangnya kita dengan sebab apa? Sa'i kita, yaitu sa'i di sini amal, ta'ah. Ya. Jadi terutama sekali ketaatan yang dilakukan ketika orang-orang tidak melakukan itu, yaitu kembali kepada Allah ketika beribadah, ketika di masa fitnah misalnya, dan sholat ketika orang-orang pada tertidur, ya, terutama subuh. Walaupun secara keutamaan afdalus sholah itu sholatul asr, hafidhu ala salawat, dan wassalatil wusta itu sholatul asr, sebagaimana riwayat Muslim, sholatul asr kata Rasulullah SAW. Yang tadi anak, kalau misalnya ke Torik ini, Gang Umi rumah anak, kalau mau kesini, ya sebelum ke Asyafiyah selalu atau sering anak melewati salah satu tetangga kami, orang tua, ya usia mungkin 55 tahun. Walaupun sholatnya enggak di masjid anak, maksudnya di masjid kami, tapi di masjid yang lain, di masjid yang kalau habis sholat zikir keras-keras, mungkin lebih suka, lebih cocok gitu ya. Tapi enggak apa-apalah. Setiap anak kemari itu atau hampir selalu anak kemari, beliau lagi jalan sambil pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci sama sorban, sambil dibawa sorbannya. Si gitu tuh. Kemudian ada siapa? Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Kenal, saling kenal, enak. Maksudnya kenal enak gitu, ya. Itu rasanya alhamdulillah ya. Semoga kita bisa bertemu nanti di akhirat insyaallah dalam keadaan baik insyaallah. Ya walaupun beliau ini memang secara keilmuan, mungkin secara keahlusunnahan ya mungkin ya enggak seperti ahlusunnah, karena mungkin beliau masih melakukan kebid'ahan ini itu, tapi semoga Allah merahmati dan ampuni dan beri hidayah sebelumnya. Sa'i seperti ini, jalan seperti ini, suatu saat nanti akan wa anna sa'yahu saufa yura, akan diperlihatkan di akhirat walaupun tersembunyi di dunia. Ketaatan enggak selalu zahir kan, bisa aja tersembunyi dan akan dilihat, diperlihatkan, ditampilkan, dihamparkan di akhirat. Thumma yujzahul jaza'al awfa, kemudian akan diganjari dengan ganjaran yang paling sesuai tunai, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semuanya yang melakukan ketaatan itu akan ridha nanti, akan ridha, senang, bakal senang. Ya, gitu. Lamma ra'at thawabahu. Jadi ini li sa'iha lam bima'na alba. Kemudian kita lihat ada radiyah. Apa i'rab radiyah? Ayo. Apa i'rab radiyah? Ada yang faham? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Radiyah posisinya apa di sini? Khobar. Khobar kedua. Mubtada'nya wujuh. Khobar pertama na'imah, khobar kedua radiyah, wujuh mubtada'nya. Yaitu kalau kita bilang wujuh itu mubtada', kalau kita bilang wujuh itu khobar, maka na'imah dan radiyah sifat. Ya, karena bisa juga hunaka wujuh atau tilka wujuhun yauma idzin na'imah, bisa. Ya kan? Taib. Kemudian fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Hissan wa ma'na. Secara his, ini menunjukkan kefisikan, fisiknya surga. Secara his, yaitu secara kebendaan, secara material, maka berada di ulu. Berarti ini arah bukan? Arah. Ya kan? secara makna, yaitu secara kadar. Secara makna, secara kadar. Jadi secara his, yaitu al-ulu fil makan. Al-ulu fil makan. Adapun secara makna berarti al-ulu fil syaraf. Jadi ada secara hissi, secara maknawi. Secara hissi, ulul jannah, yaitu ulul makan, ketinggian tempat. Dan secara maknawi, ketinggian kemuliaan. Begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya jannatin ala disifati alia, kalangan asyairah mereka, oke. Okay. Secara his dan secara makna. Tapi bagaimana dengan uluwullah, ketinggian, maha tinggian Allah? Bagaimana? Bagi asyairah, yana. Mereka bilang secara his dan makna enggak? Enggak. Betul secara his, kita juga enggak bilang secara his, kita, tapi secara zat maksudnya. Mereka menetapkan ulu. Uluwullah, maha tinggian Allah secara makna. Yaitu secara kadar kemuliaannya tinggi. Iya. Tapi secara zat enggak, mereka enggak bilang uluwul, enggak bilang Allah itu maha tinggi. Paham enggak di sini kan? Jadi ketika mereka bilang subbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Rabbmu yang a'la, yang tertinggi. Maka kalau alasan asy'ariyah mereka menetapkan ketinggian tersebut ketinggian secara makna. Secara zat enggak. Karena kalau karena kata mereka, kalau kita bilang Allah Ta'ala maha tinggi secara zat di atas arsh, itu sama saja Allah itu berfisik, membutuhkan tempat, membutuhkan arah, dan seterusnya. Ya kan? Gitu kan? Tapi ini namanya konsekuensi yang, atau kelaziman yang mereka tetapkan terhadap Ahlus Sunnah. Apakah ketika kita menetapkan uluwullah fidzat, fidzatihi, yaitu ketinggian Allah dalam dalam hal zatnya, apakah itu menunjukkan bahwasanya kita memvisualisasikan Allah dengan fisik, menyerupakan Allah dengan fisik manusia di atas sesuatu? Enggak mentasbih kita, tapi kita hanya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy secara zat dan juga secara makna, ya, secara qadar, ya, tentu. Secara kadar, ya. Baik, begitu ya. Begitu, baik. Jadi mereka menetapkan sama dengan kita jannah aliyah secara his dan secara makna. Kemudian la yusma'u fiha laghiyah. Nah, di sini lihat la yusma'u fiha laghiyah. Antum bisa bacanya gimana? La tasma'u fiha laghiyah. Apa bedanya? Di sini bisa diambil qiraatnya, ada qiraat syadzah mungkin. Bisa ada qiraat mutawatirah juga, la yusma'u. Bisa juga la yasma'u. Bisa juga la tasma'u, ya, bisa. Jadi ada tiga model. La yusma'u, la yasma'u, la tasma'u. La yusma'u fiha laghiyatun. Ya. Kalau la yasma'u fiha laghiyatan. Dan qiraat biasa kita la tasma'u fiha laghiyatan. Ya kan? Kalau kita nih baca. Tapi kita bahas satu-satu. La yusma'u fiha laghiyatun. Berarti ini mabniun alal majhul. Berarti naibul fa'il itu laghiyah. Laghiyah naibul fa'il. Yaitu tidak terdengar di fiha, di dalam jannah, laghiyah. Ay nafsu zati laghwin. Nafsun zatu laghwin, yaitu seorang jiwa yang memiliki kelalaian nafs. Ai hadhiyan minal kalam, yaitu hadhiyan, tahu enggak hadhiyan? Salah satu tafsiran dari laghu di sini hadhiyan, yaitu orang ngomong enggak jelas gitu loh. Hadhiyan tuh ngomong ngigo. Ya, sebenarnya lagu itu lebih dari, maksudnya itu bukan cuma itu, melainkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. sebagaimana kita sering berbincangkan di dunia, ya, tidak ada manfaatnya. Makanya lagu diambil dari lagu, ya, karena tidak ada manfaatnya. Coba aja lagu-lagu rata-rata emang nggak ada manfaatnya. Iya. Anak kemarin pas ke Tanah Abang lagi belanja di lapak yang sama. Ada sebelah ini toko yang sebelahnya, ikan ya kayak toko anak, dalam toko anak kayak gitu kan, terbuka semuanya kan. Itu akhwat, lagi akhwatnya pegawai situ, toko situ ada akhwat, ada ikhwan laki-laki perempuan. Akhwat di sini bukan akhwat salafi maksudnya, akhwat saudara kita gitu. Ya jadi jangan antum pikir akhwat, cadaran dia, enggak cocok cadaran itu kerja di Tanah Abang, enggak cocok. Ya. Nah itu. Lagi ngeliatin HP terus bilang, Ustaz, jadi apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Saya sudah tidak taat dengan semua ini Ustaz. Ana langsung lihat deh, dia video callan sama Ustaznya gitu. Ya, jadi kayak ada akhwat curhat dengan Ustaznya pakai video call, ngelihat video call gini. Pak Neman, jangan tidur, ini penting, cerita ini penting, Pak Neman. Ini penting nih cerita ini. Nah itu ngomong gitu. Ustaz, kan kita yang dari jauh ngeliatnya dia lagi video callan sama ustaznya, loh asik banget ini ustaznya di video call sama akhwat gitu kan, curhat lagi ustaz gini, ya udah saya peluk aja gitu, coba kayak gitu kan ustaz, taunya lagi bercanda dia, habis itu ketawa bareng sama temennya laki-laki, teman pegawainya, ketawa gitu. Oh ternyata cuman apa namanya, rekaan saja, bercanda aja, seolah-olah itu dia lagi curhat sama ustadznya gitu kan. Dia bilang, kacau akhwat zaman sekarang tuh. Walaupun bercanda kan itu menunjukkan kalau itu terjadi udah biasa gitu loh. Aduh. Ya, gak lama kemudian berkasus itu mereka, toko itu tersebut. Tiba-tiba datang seorang, beberapa orang yang tadinya juga beli situ. Poi kasus lah, kasus yaitu ada penipuan. Jadi ibu-ibu, dua ibu-ibu. Tadi sudah belanja di situ, terus setelah ibu-ibu pergi, terus ada orang yang datang pura-pura menjadi temannya ibu-ibu itu, dan kemudian terkeruklah duit dari toko tersebut oleh orang yang tadi pura-pura. Pokoknya kasusnya begitulah ya, penipuan lah biasa. Sampai kemudian datang orang banyak, ya, kemudian jadilah kasus lah kayak begitu. Anda mikir tadi. Perempuan tadi bangga apa? Kayaknya wujuhi yang kayak di surah, kayak seneng banget itu bercanda gitu loh. Ngomong itu kayak enggak punya dosa, ngomong terus dari itu. Tapi enggak lama kemudian Allah beri hukuman buat dia. Sampai kemudian dia tertegun ngeliat CCTV yang ada di CCTV-nya, terus dikorek, sampai datang satpam, datang keamanan, dapat ini security dan seterusnya. Masya Allah, tuh jaza. Balasan bagi yang ngomongnya ya enggak di setting ya. Ya begitulah ya. Laghiyah, lagu, ucapan sia-sia. Dan betapa banyaknya kita ngomong sia-sia yang setelah itu Allah berikan hukuman pada kita. Hukuman di antara hukuman orang yang suka ngomong enggak benar itu jatuh wibawanya. Ya. Karena seseorang itu tidak bisa menilai orang lain kecuali kalau orang lain tersebut baru mau ngomong. Maksudnya begini, kon. Antum ketika misalnya lagi di bis, duduk bareng, pluk. Samping antum diem aja, ya. Dan gitu mirip Pak Anwar lagi. Pak Anwar kalau misalnya diem kan orang bingung mau ngapain. Ya. Diem aja, serem nih, aduh. Ya kan? Antum gak bisa menilai orang itu sebelum dia ngomong, ya kan? Pas dia ngomong ternyata udah suara cempreng cerewet lagi. Ternyata kayak gini nih orang gitu. Begitu. Coba antum ketemu ustaz. Ustaz manapun lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya diem aja. Antum mesti enggak enak keki gitu. Aduh. Mau apa ya? Ustaznya kayak enggak kurang bersahabat nih, aduh. Antum enggak bisa nilai ustaz tersebut sebelum dia mengeluarkan kalimat sehingga bisa antum nilai seperti apa orang ini. Maka orang yang paling mudah dianggap jelek dan orang yang paling mudah diketahui seberapa kadar ilmunya, orang yang paling banyak bicaranya. Ya, begitu. Kalau dia diam enggak berbicara, antum enggak bisa menilai dia, ya enggak? Makanya dalam Islam falyakul khaira aw liyasmut. Diam aja. Kalau misalnya enggak bisa ngomong benar, diam. Karena dengan diam itu antum telah membentengi diri antum dari penilaian negatif orang. Begitu kan? Taib la yusma'u fiha laghiya. Itu ya la yusma'. Apa la yusma'u fiha laghiya. Maka di sini enggak masalah kalau misalnya laghiya dia muannats tapi naibul fa'il, naibul fa'il dan dengan yusma. Atau bisa juga la yasma'u fiha laghiya. La yasma'u fiha laghiya. Ya. Ini ada semut terbang nih. Kalau misalnya kena ana bisa enggak masuk besok Kamis nih. Bengkak nanti. La yasma'u fiha laghiya. Ini juga bisa. Jadi bagaimana kalau misalnya la yasma'u fiha laghiya, yaitu la yasma'u ahadun atau sahibul wujuh. Ya. Penghuni surga tidak mendengar di dalamnya laghiyatan. Atau bisa juga la tasma'u anta. La tasma'u di sini fa'ilnya bisa anta, bisa wujuh. Kita kan membaca la tasma'u fiha laghiyah, laghiyatan. La tasma'u, tasma'u bisa. La tasma'u anta. Atau la tasma'u tilkal wujuh. Fiha laghiyah. Gitu ya. Baik. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya terdapat ain. Mata air jariyatun bilma'i bima'na uyun. Jariyatun bilma'. Dan maknanya semakna dengan uyun, yaitu ain, uyun, jama' karena di dalamnya banyak sekali uyun. Fiha surur marfu'ah. Surur apa artinya? Sarir kasur. Matras. Ranjang, masyaallah. Ranjang-ranjang di dalamnya yang marfu'ah, tinggi. Ditinggikan secara zat, secara kadar dan secara mahil tempat, ya. Secara zat, secara qadar, kadar itu derajat dan secara tempat. Wa akwabum mawdu'ah, akwab aqdah, piala, ya, yaitu gelas besar. La ura fiha, la ura laha. Ura di sini maknanya telinga, kuping. Memang kita lihat kub atau piala besar itu kan kalau World Cup kan ada ini ya. Jadi kita minumnya enggak gini gitu, enggak. Iya. Enggak ada gelas dah. Nah, gelas kan biasanya ada telinga itu. Ya, biasa kita jewer tuh. Cangkir ya. Ini gelas. Ini berarti uro telinganya. Kalau yang pakai tangan kanan dan minum di sini kan gini. Tapi kadang-kadang kita, jangan yang di bagian sini bekas mulut orang di bagian sini, ya kan? Kita nggak telinganya nggak kita jewer di sini. Tapi semua orang berpikiran sama di situ. Kena juga dia kan? Itu kayak orang habis lebaran tuh, ya. Habis lebaran pulang kampung. Semua orang juga pulang kampungnya habis lebaran, ya kena juga kan? Ya begitu. Nah, wa aqwabum mana tadi? Ya, akub ya la ura laha. Ura di sini maknanya telinga ya. Bukan urwah tapi ura. Bukan urwah maknanya tapi telinga. Udhun. Mawdu'ah tergeletak, terletak, bukan tergeletak, terletak, ditaruh ala hafatil uyun, di pinggiran atau tepian-tepian mata-mata air. Mu'addatan li syurbihim atau li syarabihim, yang tersedia, mu'addah disediakan. A'adda yu'idu i'dadan, mu'iddan mu'addan, mu'addatan, yang mana kub-kub tersebut disediakan li syarabihim atau li syurbihim, sama untuk minuman mereka. Wa namariqu, namariq wasa'id, masfufatun ba'duha yajnumu ba'daha yustanadu ilaiha, sebagiannya di dekat, mendekati atau di samping sebagiannya. Jadi jamb itu di samping. Yustanadu ilaiha, yang bersandar kepadanya, yaitu saling sandar, bersandar. Ala kulihal, yang dibayangkan kita tentu tidak seperti apa yang di surga, karena yang di surga pasti ma la ain ra'at wa la udhunun sami'at. Ya pasti lebih indah lagi. Ya. Mudah-mudahan Pak Irwan masuk surga tanpa hisab, dan juga ana, ya Pak Irwan. Ya. Kalau nanti antum di surga ngelihat ana, tolong berikan rekomendasi ya. Iya. Bilang itu, wah itu yang ngajarin ana tafsir lain gitu. Mintain sama Allah supaya ana selamat ya. Dan juga semua antum semua insyaallah semoga masuk surga, Allahumma amin. Wazarabiyu mabthuthah, wazarabiyu yaitu apa? Bastu tanafisa laha khamlun, hamparan tanafis permadani ya. Tanafis itu jamak, mufradnya ana tidak ingat mufradnya. Laha khamlun itu ada serat-serat untuk atas permadani itu ada. Yang namanya permadani itu kan karpet tapi indah gitu loh. Ya. Masyaallah. Wa mabthuthah mabsutah, terhampar. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Afala yanzuruna ay kuffaru Makkah nazara i'tibarin? Ya, yaitu apakah mereka orang-orang kafir Mekah tidak melihat dengan pandangan pembelajaran? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa sutihat wa kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat? Sutihat atau sutihat ay busitat. Semua ini fayastadilluna biha ala qudratillahi ta'ala. Fayustadalluna, gimana bacanya? Oh ya, fayastadilluna sahih. Maka sehingga kalau orang kafir mereka melihat hal ini, mereka akan mengambil dalil dengan ayat-ayat tersebut, hal-hal tersebut, yaitu dengan ibil, jibal, kemudian sama ard, atas dalil atas kekuasaan Allah dan keesaannya. Wasudirat bil ibili, dan disodorkan di sini, ditampakkan atau disuguhkan ibil, li'annahum asyaddu mulabasatin laha min ghairiha. Karena mereka orang-orang kufar Quraisy, karena konteks ini turun di tengah orang-orang Quraisy di Mekah. Karena mereka itu yang paling sering memakai ibil dibandingkan binatang lainnya, kuda atau keledai. Ibil lebih disukai, iya, dan lebih utama memang. Ya, coba antum kalau naik kuda dari Mekah ke Syam gimana ya Pak? Buat dagang, hancur nggak tuh dagangan? Ini dagangan telur bebek lagi, kan? Hancur lah, ya kan? Tapi kalau pakai ibil kan nyantai, ya memang lebih lembet, ya. Entah kapan sampainya, tapi ya ketika itu tentu ibil yang favorit, ya manfaatnya lebih besar. Wa qawluhu sutihat, yaitu ard, bumi dihamparkan, itu zahirun fi annal arda satuhun, itu merupakan hal yang jelas bahwasanya bumi itu datar. Gitu. Al-Mahalli termasuk penganut flat earth. Jadi flat earth itu bukan baru sekarang doang. Ya, bukan tidak dikenal oleh ulama Islam dahulu, pun dikenal. Jangan gigit ya. Ini apa ini? Semut bukan tadi? Semut betul. Tapi kok enggak ada ininya? Ya, mungkin lamron atau semut keranggan mungkin ya. Nah, Al-Mahalli termasuk penganut itu flat earth ya. Dan beliau juga mengenakan dalil di antaranya walil ardi kaifa sutihat. Tentu ini semua adalah ijtihad saja. Ya, bagi yang mengikuti ini silahkan, bagi yang mengikuti bumi itu bulat juga silahkan. Wa alaihi ulama usyara, dan di atas itulah ulama syariat, kata beliau. Ya, klaim beliau seperti itu. Tapi memang bukan hanya beliau seorang diri yang berpendapat seperti itu. Sebagian ulama kontemporer itu ada yang berpendapat seperti itu. Dan sebelumnya sudah ada Al-Imam Al-Qurtubi, Abu Abdillah Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi. Ya, beliau juga berpendapat bahwasanya bumi ini flat. Di dalam Tafsir Al-Qurtubi. Tafsiran terhadap surat Ar-Ra'd, wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dialah yang menghamparkan bumi. Ya. Dan itu menjadi dalil bahwasanya bumi itu datar bagi Imam Al-Qurtubi. Abad ke-7 Hijriah. Kalau beliau kan abad ke-9 Hijriah. Taib. La kurrata atau la kurratun. Anal ardo sathun la kurratun. Gitu. Bukan bola bulat. Kama qalahu ahlul hay'ah. Sebagaimana dikatakan oleh ahlul hay'ah. Yaitu ulama sains. Maksudnya ahlul hay'ah di sini ulama sains. Ya. Tetapi permasalahan bumi itu bulat, kalau memang mengacu di dalil atau bumi bulat atau maksudnya bumi bulat atau flat, itu memang tidak ada dalil yang betul-betul sharih menunjukkan betul-betul bumi itu tidak bulat atau flat. Dan juga tidak ada dalil khusus yang sharih betul-betul nas sharih betul-betul yang menunjukkan bumi itu bulat. Jadi semua ini sifatnya dhanni. Kalau disandingkan ke masalah agama, ini sifatnya dhanni. Dan untuk masalah ini, karena ini berkaitan dengan geologi dan astronomi, maka sebaiknya memang dikembalikan ke ahlul hay'ah. Ke ahlul hay'ah. Ya. Bagaimana mereka dengan khibrah mereka berpendapat. Ya, karena kalau misalnya kita gali dalil, kita cari dalil, tentu seharusnya di zaman Nabi sudah ada. Karena Nabi SAW sudah pergi ke langit. Tapi tidak pernah mengabarkan bumi itu bulat atau datar. Ya kan? Begitu. Taib. Kendati pun beliau berpendapat seperti itu. Wa illam yunqis ruknan min arkanis syara'. Meskipun itu tidak mengurangi kadar rukun dari rukun-rukun syariat ini, ya, rukun Islam. Jadi hendaknya yang berpendapat round earth atau flat earth tidak saling, ya, mentahdzir satu sama lain, ya. Kemudian jangan ikut tafsir jalan lain. Kenapa? Karena ustadznya berpendapat bumi itu bulat. Loh, emang kan repot lagi, ya gitu ya. Menurut antum gimana Pak Muhammad? Bumi itu bulat atau datar? Hah? Iya, menurut keyakinan aja atau keyakinan zoni antum gimana Pak? Karena kan biasanya antum naik-naik tangga Pak. Baik, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.